Mandi pagi di air yang bening di telaga, angsa putih-putih disinari cahaya gemerlapan. Hati ini yang rindu kekasihku yang telah lama pergi. Aku merenung lagi di pagi ini. Back.